اغفرني يا ربي لغفرانا لا شبيه لصفاتك ولا زادك وآياتك والقرآن سبحانك سبحانك اللهم سبحانك Alhamdulillah, mudah-mudahan Al-Fatihah tadi diterima. Dan mudah-mudahan jenengan warni nggih Bang, kalau diomong itu anti poligami, Mbah. Nek jenengan pun semua poligami wis bah apa ayu jenengan, Mbah. Wis ben. Aku mari ngono saiki muli Abah. Mari ngono aku dibuli. Dan satu pesan saya Mbah hari ini pas coblosan, jenengan pun matur apapun tentang coblos mencoblos. Ya Bang, kecuali coblos pribadi. Dah, yang ditunggu apa ya? Bukan bunda ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallu 'ala nabi Muhammad Allahumma salli salatan Sayyidina sebagian usia muslimat, sebagian usia fatayat.

please deh. Sia-sia waktumu, mubadil. Maka begitu berangkat atau sekarang niatnya perlu dirubah. Saya berangkat ke Hong Kong, niat saya adalah pengajian. Toh setiap minggu ada pengajian. Walaupun tidak bisa berangkat karena tidak bisa mengambil cuti umpamanya, tapi ingat niatnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu caranya. Dan Allah akan mematikan kita sebagaimana kebiasaan kita hidup. Saya punya kawan namanya Ainur Rafiq dari Firdaus yang Anda kenal dengan nama Opik Tombaati. Ibunya itu penghafal Quran 30 juz. Bahkan ibunya itu pernah menulis Al-Quran 6666 ayat dengan menggunakan jarinya sendiri. Satu ketika tanya sama saya, Kiai, apa kalau saya biasa membaca Al-Quran, saya mati dalam keadaan membaca Al-Quran? Saya jawab, iya ibu. Dan subhanallah, ibunya Mas Opik meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Saya punya kawan di Lamongan namanya Kiai Imam Sayrozi, waktunya habis untuk ngaji seperti saya, dan subhanallah beliau meninggal ketika berangkat pengajian. Saya punya kawan artis lama namanya Gito Rolis, beliau akhirnya hijrah meninggalkan kemaksiatannya. Dia tiap hari berdoa, ya Allah matikan aku dalam keadaan mengisi pengajian dan pada hari Jumat. Dan ternyata Allah ridho. Gito Rolis meninggal pada hari Jumat ketika memberikan kultum subuh. Kenapa? Karena Allah akan mematikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lah awamu sesuai neng omah gawane ngonek-ngonek ke bojone. Ya hati-hati. So, matimu pas ngonek-ngonek ke bojone. Me-me-me-me-me. Oh, tiara. Makanya kalau badan saya sakit, suara saya habis, asisten saya bilang, bah besok udah ngerti Hongkong. Ya kan kan? Tahu-tahu kemudian saya berangkat ke Hongkong, tahu-tahu Israel datang. Kan keren diumumke di masjid TXT, tahu sama tahu. Saya enggak tahu TXT itu apa kok. Karena saya kalau ngomong bahasa Taiwan ke Hongkong itu baik. Karena pertama kali saya diundang ke Hongkong 4 tahun yang di Taiwan 4 tahun yang lalu, saya pulang ke kamar hotel. Di depan hotel ada orang bilang, "Eh, cike-cike." Waktu itu saya nggak tahu apa-apa, saya jawab diam saja. Ngeyel deh, eh cike-cike. Akhirnya saya jawab yes cike-cike. Nah saya nggak tahu apa artinya cike-cike. Akhirnya saya masuk kamar dikejar, kamar saya didodok. Eh cike-cike, cike-cike. Saya mbak, kok canggung ini cike-cike baik gitu. Akhirnya saya telepon waktu itu panitia dari Tulungagung. Ini ada orang ketemu saya ngomong cike-cike, kenapa saya dikejar ke kamar? Gus Mirta jawab apa? Yes, walah gue cike-cike nih, Gus Mirta ditawani kelon. Ya saya jawab yes gitu. Coba kalau saya tahu artinya, saya jawab oke. Man TST saya gak tahu apa itu TST. Begitu saya ngaji ke malaikat Israel datang, kemudian diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang saudari Nuris umpama. Sendiri katanya ngundang Gus Miftah itu sebagai kelinci percobaannya. Saya itu mendapatkan apresiasi dari detik.com menjadi ustaz paling viral 2018 gara-gara saya ngaji di kafe dan dunia malam, dan ternyata di Hongkong jadi kelinci percobaan. Kan sungguh kebangetan, wes lemu kemari. Saatnya balas dendam dimulai. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini jadi satu sesi apa dua sesi bu? Satu salah awasi ya. Tapi mulai ngatur-ngatur. Pertama bilang kelinci percobaan, begitu jamannya banyak, bah dua sesi matamu. Inilah makanya saya gak setuju kalau dibilang perempuan itu masuk neraka lebih banyak daripada laki-laki. Karena kenyataannya kalau pengajian pasti lebih semangat ibu-ibu. Betul bu ya? Kenapa ibu-ibu itu dikatakan masuk nerakanya agak banyak? Ya karena jumlahnya perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kan bu ya?

Cerita Gus Miftah ngaji di dunia malam ini mau saya angkat menjadi layar lebar, menjadi sebuah film. Tolong Gus Miftah izinkan, karena bagi saya ini inspirasi. Dan saya sangat banyak, saya lagi sholat, Allahu Akbar, begitu udah sholat, preman datang. Dia teriak, mandek. Saya sholat toh, saya andilau, antara dilema dan galau. Mau saya jawab, sholat saya batal. Enggak tak jawab, kok ditantang gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, mandek. Akhirnya saya jawab, ngapa? Apakah sholat saya batal? Batal, otomatis batal. Saya pikir dia nantang kelahi. Kalau nantang kelahi saya gak mungkin mundur. Saya kemarin di Jakarta dikeroyok 10 preman. Saya gak mundur, kenapa? Belakangnya sumur. Karena mudah kecemplung sumur. Saya tantang kelahi. Saya pikir dia itu mau ngejak saya kelahi. Begitu deket saya tanya, ngapa? Apa dia bilang? Bo, aku melu sholat dalam keadaan mabuk. Saya bilang, sudah kamu sana dulu masuk ke toilet, wudu. Saya pikir wudu, ternyata nguyuh di wastafel. Malah orang cewek, tutul-tutul ketimbok. Akhirnya sholat, caranya gimana Kiai? Saya umurnya 40 tahun tapi saya belum pernah sholat. Lah kamu Islam apa enggak? Kayaknya Islam. Dilihat KTP-nya, oh iya saya Islam. Maka hari ini yang KTP-nya Islam, saya doakan masuk surga. KTP-nya. Saya berdiri, kamu tolong ikut berdiri. Saya sujud, kamu sujud. Saya rukuk, kamu rukuk. Iya, geng, enteng, bisa. Rokaat pertama aman. Rokaat kedua HP-nya bunyi. Diangkat. Sebro, jesola. Selembatin bajingan. Hidayah. Maka kemarin saya kajian di masjid UGM full. Saya kan nggak tahu siapa saja yang datang di masjid kampus UGM. Tahu-tahu saya di DM oleh seorang perempuan, Abah terima kasih. Dulu saya ketemu Abah terakhir kali pengajian di Bose, dan alhamdulillah hari ini saya sudah pengajian di masjid UGM. Dan itu banyak. Kalau saya lihat DM yang masuk itu, masya Allah. Bagaimana kemudian orang-orang Nasrani yang kerja di dunia malam, gara-gara kita melihat dakwah seperti itu, dia mengatakan saya Nasrani Bah, tapi saya sangat apa tersentuh dengan pengajian Abah di dunia malam. Tolong bimbing saya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya apa? Kita gak bisa menghinakan orang. Saya bilang sama mereka, dok, kalian tahu gak? Dulu Abahmu ini pernah menghadiri pameran akik di Taman Mini Indonesia Indah. Ada batu akik, itu di dalamnya ada kalimat Allah. Harganya berapa? 3 miliar. Batu akik yang di dalamnya ada kalimat Allah, harganya 3 miliar. Bagaimana kalau hatimu di dalamnya ada Allah? Berapa nilainya? Gak terhingga. Kalau di dalam hatimu ada Allah, gak terhingga harganya. Batu akik saja 3 miliar. Bagaimana kalau kemudian hati kita ini gak pernah lupa dengan Allah? Harganya tak ternilai.